Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-23 dari silsilah manasik haji adalah tentang larangan-larangan dalam ihram, bagian yang kedua. Di antara larangan-larangan dalam ihram adalah menutup kepala dan wajah dengan sesuatu yang menempel. Yang demikian berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian yang dipakai oleh seorang muhrim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yalbasul qumusa walal amaim." Dia tidak memakai gamis dan tidak memakai surban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, beliau melarang untuk memakai sorban, masuk di dalamnya setiap yang menutupi kepala seperti topi, peci, kopiah dan lain-lain. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang mengurus jenazah seorang laki-laki yang meninggal ketika ihram, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan." Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua kainnya, yaitu kain ihram, dan jangan kalian tutupi kepala dan wajahnya karena kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim. Beliau melarang untuk ditutupi kepala dan wajah karena dia meninggal dalam keadaan ihram. Adapun menutupi kepala dengan sesuatu yang tidak menempel seperti berteduh di bawah payung atau atap mobil, kain, kemah, maka yang demikian tidak masalah. Karena Nabi SAW berteduh di bawah kain ketika melempar jamrah Aqabah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di antara larangan-larangan ihram adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Bagi laki-laki yang sedang ihram, dilarang memakai pakaian yang membentuk badan, baik seluruh badannya atau sebagian badannya. Membentuk seluruh badan seperti memakai gamis dan membentuk sebagian badan seperti celana panjang, sepatu bot, kaos kaki, kaos, dan lain-lain. Yang demikian berdasarkan hadis Ibnu Umar ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian yang dipakai seorang yang muhrim, maka Nabi berkata, dia tidak memakai gamis, sorban, celana panjang, baronis, sepatu bot, kecuali jika seseorang tidak menemukan dua sandal, maka hendaklah dia memakai sepatu bot dan memotongnya di bawah mata kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak masalah seorang muhrim memakai sabuk, kacamata, jam, cincin, dan sandal yang berjahit maupun tidak berjahit. Adapun wanita, maka memakai pakaian syar'i yang biasa dia pakai dan dilarang memakai kaos tangan dan niqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tantaqibil mar'atul muhrimatu wala talbasil quffazain." Dan seorang wanita yang ihram tidak memakai niqab dan tidak memakai dua kaos tangan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan niqab adalah kain cadar. Tetapi kalau melewati laki-laki asing, maka dia menutup wajah dan tangannya dengan kain kerudungnya, sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Kana rukbanu yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimatun fa idza hadaw bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha fa idza jawazuna kashafnah. Dahulu rombongan melewati kami dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram, maka apabila rombongan tersebut mendekati kami, salah seorang wanita di antara kami menjulurkan jilbabnya di atas wajahnya. Dan apabila mereka sudah lewat, kami pun membuka wajah-wajah kami. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya lemah, tetapi ada syahid yang sahih dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta dari Fatimah bintu Al-Mundhir. Beliau mengatakan, kunna nukhammiru wujuhana wa nahnu muhrimatun wa nahnu ma'a Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq. Kami dahulu menutupi wajah-wajah kami dengan kerudung sedangkan kami dalam keadaan ihram bersama Asma binti Abi Bakar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.